Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Ahamiyatul Raddi 'alal Mukhalif, di mana kita sampai pada ucapannya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari dalam risalahnya ini. Qala Al-Imam Ibnu Qayyim fi I'lamil Muwaqqi'in في المجلد الثالث في الصفحة السادسة إلى السابعة بعد المئة. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in di jilid yang ketiga di halaman 106 hingga 107. Beliau menyatakan, Wallahu ta'ala yuhibbul insaf. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sikap insaf, adil, tidak zalim, tengah-tengah, namanya insaf. Dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk insaf, berlaku adil. Itu menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Bal huwa afdalu hilyatin tahalla biha ar-rajul. Bahkan yang namanya sikap adil ini adalah sebaik-baik perhiasan yang digunakan oleh seseorang. Akan tampak menyenangkan, akan tampak indah manakala seseorang berhias dengan akhlak yang bernama akhlakul adl atau akhlakul insaf. Khususan man nassaba nafsahu hakaman bainal aqwali wal madzahib. Terkhusus sikap insaf dan adil akan lebih indah manakala dipakai oleh seorang yang menjadi hakam, seorang yang menganggap dirinya adalah sebagai hakam yang menengahi antara pendapat-pendapat dan madhab-madhab. وقد قال الله تعالى لرسوله, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada rasulnya, wa umirtu li a'dila bainakum, dan aku diperintahkan untuk berlaku adil di antara kalian. Fawarathatur rasul mansibuhumul adlu baina tawaif, maka para pewaris rasul pijakan mereka adalah keadilan di dalam menilai kelompok-kelompok yang ada. Wa alla yamila ahaduhum ma'a qaribihi wa dzawi madhhabihi wa ta'ifatihi wa matbu'i. Dan selaku pewaris rasul, yaitu para ulama, tidak boleh dia condong kepada orang yang dekat dengan dia, kepada yang sama madhabnya dengan dia, kepada kelompoknya, kepada orang yang dia ikuti. Gak boleh condong sedikit pun keluar dari koridor keadilan. Bal yakunul haqqu matlubahu, bahkan al-haq itu harus senantiasa menjadi perkara yang dia cari. Yasiru bisairih, dia berjalan dengan jalan kebenaran. Wa yanzil binuzulih, dan dia berhenti juga karena kebenaran. Yadinu bidinil adl, dia beragama dengan agama keadilan. Ya. Wal insaf, dan juga agama yang insaf, tengah-tengah. Wa yuhakimul hujjah, dan dia menghukumi hujjah-hujjah yang ada. Wa ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fahuwa ilmul ladzi qad syammara ilaihi. Dan apa saja yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka itulah ilmu yang dia cincin lengannya untuk mendapatkannya. Wa matlubuhu alladhi yahumu bi talabihi alaih, dan itulah perkara yang dia cari, yang memang dia betul-betul barakallahu fikum berjuang untuk mencarinya. Wa la ta'khudhuhu fihi laumatalaim, dan dia tidak boleh takut celaannya orang yang mencela. Tatkala dia berlaku adil, tatkala dia mengambil al-haq, tidak boleh dia takut kepada celaan orang yang mencela. Wa la yasudduhu anhu qawlu qa'il, dan tidak boleh dia terhalangi dari al-haq oleh ucapan siapapun. Ikhwan fillah na'zakumullah, ini kalam Ibnu Qayyim yang sangat bagus, berisi tentang kewajiban seorang ulama untuk berlaku insaf dalam menghukumi pendapat-pendapat yang ada, dalam menghukumi ikhtilafat yang ada, dalam menghukumi tawaif, kelompok-kelompok yang ada. Seorang pewaris Nabi adalah seorang yang mewarisi ilmunya Nabi, seorang yang mewarisi perilakunya Nabi, seorang yang mewarisi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang figur yang adil, yang memiliki sikap keadilan, dan itu seharusnya turun kepada warasatul anbiya, kepada pewaris para nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara akhlaknya, di antara sifatnya, beliau bukanlah seorang yang barakallahu fikum tatkala melakukan sesuatu itu karena ada barakallahu fikum yang dia condong kepadanya dari hal-hal duniawi. Ya. Al-haq beliau tegakkan walaupun kepada anaknya sendiri, walaupun kepada bapaknya sendiri, walaupun kepada barakallahu fikum menantunya sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menegakkan al-haq pada semua manusia tanpa memilah dan memilih siapa mereka, apakah orang dekatnya beliau atau orang jauhnya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana kuatnya sifat keadilan yang ada pada diri beliau, upaya ingin menegakkan al-haq yang didorong oleh keadilan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan pernah mengatakan, "Lau anna Fatimah binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sariqat, laqata'tu yadaha." Sekiranya Fatimah binti Rasulillah mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan keadilan. Siapapun itu, walaupun orang yang dekat dengan dia melakukan sebuah kesalahan, maka yang seperti ini tidak menjadi penghalang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan al-haq dan menegakkan keadilan. Lihat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, aina abi?" Wahai Rasulullah, di mana bapakku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Abuka finnar," bapakmu ada di neraka. Kemudian orang tadi pun kembali, yakni pulang dalam keadaan bersedih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Kemudian dia mengatakan, "Abi wa abuka finnar." Bapakku dan bapakmu ada di neraka. Ini hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyemangati orang tadi yang bersedih karena bapaknya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tasliyah, hiburan kepadanya, ya, supaya dia tidak kembali bersedih, bahwasanya yang di neraka itu bukan hanya bapakmu saja, bahkan bapakku ada di neraka. Ya, ikhwan fi din azakumullah, kedekatan beliau dengan bapak beliau secara nasab. Kalau kedekatan secara fisik tentu enggak pernah bertemu Rasulullah SAW dengan bapaknya. Tapi secara nasab sangat dekat. Abdullah adalah bapaknya Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dekat nasabnya, secara fitrah seorang anak itu cinta kepada bapaknya. Tapi tatkala memang bapaknya berbuat salah, bapaknya berbuat kezaliman, bapaknya berbuat kesyirikan, maka Rasulullah SAW menyatakan apa adanya. Karena bapaknya itu bukan seorang muslim dan mengikuti agama jahiliyah, maka bapaknya ada di neraka. Dan Rasulullah SAW mengakui itu. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensifati kaum mukminin di akhir surat Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang mencintai Allah yu'minuna billahi wal akhir, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, mereka memberikan mawaddahnya, memberikan kecintaannya, memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Walaupun yang memusuhi Allah dan rasulnya ini adalah bapak-bapak mereka. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak-bapaknya sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anaknya sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara kandungnya sendiri. Au ashiratahum, atau keluarganya sendiri. Tidak akan engkau dapati seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia condong kepada si fulan karena ada hubungan kekerabatan hingga mengorbankan agamanya. Tidak akan engkau dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir memberikan loyalitasnya, memberikan mahabbahnya, mawaddahnya kepada bapak-bapak mereka yang memang melakukan kesalahan yang sifatnya adalah permusuhan kepada Allah dan Rasulnya sehingga menyebabkan mereka terjatuh dalam kekufuran. Walaupun itu anak-anak mereka sendiri. Walaupun kakak-kakak kandung mereka sendiri. Walaupun keluarga dekat mereka sendiri. Tatkala semua itu terjatuh ke dalam al-batil, maka al-mu'minu billahi wal yaumil akhir, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia berlaku insaf. Dia berlaku adil. Berlaku adil. Tidak menganggap si fulan, oh tapi kan dia bapak saya, kalau saya katakan salah nanti seperti apa. Dia tapi ibu saya sendiri, dia berbuat seperti ini, toh dia masih ibu saya, tapi kalau saya katakan salah juga seperti apa. Seorang mukmin tidak seperti itu. Ibunya salah, salah. Bapaknya berlaku kesalahan, bapaknya salah. Anaknya berbuat kufur, anaknya kafir. Tidak ada yang menghalangi dia untuk berucap al-haq, ucapan siapapun itu. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an. Dan inilah yang seharusnya ada pada warasatul anbiya, ada pada pewaris para nabi dari kalangan para ulama, dan selainnya yang kita berusaha untuk berhias dengannya. Berlaku insaf dan adil di dalam menghukumi kelompok-kelompok, di dalam menghukumi barakallahu fikum pendapat-pendapat. Bagaimana kita berlaku adil dalam pendapat-pendapat yang ada, memberikan hukum adil dalam kelompok-kelompok yang ada. Maka na alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwal ilmu alladhi syammara ilaihi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Menghukuminya adalah dengan mengetahui apa yang menjadi thariqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang dia cincinkan lengannya untuk mendapatkannya, dan itulah yang menjadi dasar asasul hukum. Yang harus dia jadikan sebagai pijakan dalam menghukumi tawaif. Dalam menghukumi madzhab. Itulah yang harus menjadi barakallahu fikum landasannya. Tatkala dia bermadzhab, boleh seorang menisbahkan diri kepada madzhab sebagaimana pernah kita sampaikan beberapa kali juga di majelis yang seperti ini. Boleh seorang bermadhab. antum bermadhab Syafi'i, antum bermadhab Hambali. Tapi ingat, bermadhabnya antum, menisbahkan dirinya antum kepada madhab, itu tidak menjadikan antum ta'asub kepada madhab tersebut. Antum bermadhab silakan. Para ulama dahulu bermadhab. Ya. Syekh Shalal Al-Fauzan berfatwa bolehnya seorang menisbahkan diri kepada madhab tertentu. Silakan. Tapi ingat, tatkala anda menisbahkan diri kepada madhab tertentu, jangan sampai madhab tersebut menjadi asas yang engkau anggap sebagai penghukum al-haq di antara pendapat-pendapat yang ada. Antum madhabnya Syafi'i, pokoknya apa kata Imam Syafi'i saya ambil. Salah antum. Oh, saya pertama belajar fikih madhabnya Hambali, berarti saya menisbahkan diri kepada Hambali. Saya madhab Hambali. Engkau jadikan ucapan Imam Ahmad semuanya adalah benar. Dalam pendapat fikih semuanya kamu ambil pendapat Imam Ahmad. Salah. Enggak seperti itu. Yang kamu jadikan sebagai kebenaran mutlak adalah ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang harus antum jadikan hakam di dalam menghukumi tawaif, dalam menghukumi al-madzahib wal aqwal. Itulah yang namanya adil yang harus ada pada seorang alim. Ikhwan fi din azakumullah, juga masih kalamnya Ibnu Qayyim dalam kitabnya yang lain, yaitu dalam kitabnya Ar-Risalah At-Tabuqiyah di halaman 58 atau di halaman 58 betul hingga 64. Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara dengan ucapan yang cukup panjang menjelaskan tentang perkara keadilan, dan kita baca, sangat bagus ini sebagai faedah untuk kita sekalian. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan ucapan ini disifati oleh Syekhul Bukhari dengan kalamun nafis jiddan, ucapan yang sangat berharga. Beliau mengatakan, wa minal ajab an yadda'iya husul hadhihi al-aulawiyyah wal mahabbata tammah man kana sa'yuhu wajtihaduhu wa nasabuhu fil ishtighal bi aqwali ghairihi ay rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqririha wal ghadabi wal mahabbati laha war ridha biha wa tahakum biha wa ardi ma qalahu ar rasul alaiha fa in wafaqaha qabilahu wa in khalafaha iltamasa wujuhal hiyal wa balagha fi rabbih liyan wa irada. Dan termasuk perkara yang sangat-sangat mengherankan, kata Ibnu Qayyim. Ada seorang yang mengaku dia mendapatkan keutamaan, dia mendapatkan kecintaan yang sempurna kepada orang yang dia ikuti, yaitu dia adalah orang yang usahanya dan upayanya adalah menyibukkan diri untuk mengumpulkan pendapat-pendapat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kerjaannya adalah menyibukkan diri untuk mengumpulkan pendapat-pendapat selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan-ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taqririha, dan dia menetapkannya, wal ghadab wal mahabbati laha, dan dia marah cinta karenanya, karena ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, war ridha biha wa tahakum ilaiha, dia ridha kepadanya dan dia berhukum kepadanya juga. Ini kenyataan yang ada pada muta'assibatul madzahib, ikhwan. Orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang fanatik kepada madhab tertentu, mereka menganggap apabila sudah ada pendapat dari imam madhab mereka, mereka menganggapnya sebagai perkara yang sangat luar biasa. Dan tatkala mereka mengikutinya, mereka menganggap dirinya adalah orang yang sangat cinta dengan kecintaan yang sempurna kepada imamnya. Padahal imamnya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat mengherankan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mengaku cinta. Ya. Tapi dia yang dia sibukkan dirinya untuk mengumpulkan ucapannya adalah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia marah karenanya apabila pendapat tersebut dihempaskan oleh orang lain dan dia cinta dengannya. apabila ada orang lain mengikuti apa yang dia ikuti. Waridha biha, dia ridha dengannya, bahkan menjadikan perkara-perkara yang diperselisihkan ditahakum, dihukumkan kepadanya, dilemparkan kepada pendapat tersebut untuk ditentukan mana yang hak, mana yang batil. Tapi wa ardi ma qalahu rasulu alaiha, tapi dia menanggalkan, dia tidak memakai apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Fa in wafaqaha qabilahu, apabila yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pendapatnya, dia menerimanya. Wa in khalafaha iltamasa wujuhal hiyal, dan apabila yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi pendapatnya, maka dia mencari sisi-sisi hilah. Ya. Dia mencari berbagai cara untuk barakallahu fikum menghindar dari sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dengan memberikan takwil-takwil yang salah. Wa balagha fi raddihi, bahkan dia sangat bersungguh-sungguh untuk menolaknya dan berpaling darinya. Ini termasuk perkara yang mengherankan. Seorang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, ya, tapi yang menjadi dasar dia beragama itu bukan sunnah yang menjadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi yang menjadi hakam di dalam tafsir sunnah bukan tafsirnya jamaah. Siapa itu jamaah? Ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku atau dia berpandangan bahwasanya barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah adalah seorang yang bermadhab ini. Ahlu sunnah wal jamaah, orang yang bermadhab Syafi'i contohnya. Enggak, madhab Syafi'i bukan ahlu sunnah. Ya, seperti ini barakallahu fikum minal ajab. Termasuk perkara yang sangat mengherankan. Tatkala disampaikan kepadanya hadis sesuai dengan pendapatnya, dia terima. Disampaikan kepadanya hadis menghempaskan apa yang dia yakini, maka dia menolaknya. Ini barakallahu fikum bukan orang yang benar pengakuannya, bukan orang yang betul pijakannya. Seorang yang mengaku ahlu sunnah, seorang yang mengaku bahkan pendapat pengikutnya Syafi'i, seorang yang mengaku pengikutnya Ahmad bin Hanbal, maka dia tidak akan menjadikan ucapan imamnya Syafi'i atau Ahmad bin Hanbal sebagai pijakan awal atau pijakan dasar. Tetap dia bermadhab dalam fikihnya, juga bermadhab dalam akidahnya, dengan akidah imam yang dia ikuti, yaitu mengembalikan semua yang diperselisihkan kepada apa yang diucapkan oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Ikhwan fiddin azakumullah, masih ada lanjutan dari kalamnya Imam Ibnu Qayyim ini, insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.